Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua dan bertemu dalam kajian tafsir Syarawi ini pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan kajian-kajian kita nantinya menjadi satu pegangan bagi kita untuk menjalani hidup kita sesuai dengan ajaran dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Para pendengar rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita masuk kepada ayat 185 surat Ali Imran juz 3 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan keterangan lanjutan dan penjelasan serta sindiran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perilaku orang-orang yang ingkar kepadanya. Dengan kata lain, Allah ingin mengatakan bahwa silahkan Anda semua melakukan perbuatan yang Anda inginkan. Akan tetapi ketahuilah satu hal bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan kematian dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan yang terbaik adalah bahwa di dalam kehidupan ini, kalau seseorang itu lebih panjang visi dan misi pikirannya itu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat daripada hanya sekedar kebahagiaan dunia yang bersifat sangat sementara. Para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memulai penjelasannya dengan sindiran kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Kita tahu bahwasanya mati itu adalah suatu yang biasa kita lihat di dalam kehidupan ini. Silih berganti orang yang meninggal. Ada yang meninggal dengan usia 70 tahun ke atas. Ada yang meninggal dengan usia masih masa-masa produktif 40 tahun, 30 tahun. Bahkan ada yang baru saja menghirup udara kehidupan ini dan kemudian langsung meninggal, yaitu meninggal dalam kondisi yang masih sangat-sangat belia. Artinya, kematian itu tidak memandang usia. Yang jelas, fa iza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya, maka tidak dapat ajal itu ditangguhkan dan juga tidak dapat dipercepat. Semua pasti akan mengalami kematian itu. Namun satu hal yang sangat menarik untuk kita rasakan adalah bahwa kita tahu kita pasti mati. Akan tetapi terkadang kita tidak merasa bahwa kita akan mati. Dan ini sangat jelas. Setiap hari terkadang, setiap ada orang yang meninggal kita mengantar. Kita tahu, kita hanya merasakan bahwa orang itu meninggal, sudah selesai. Tidak pernah kita memikirkan bahwa satu saat kita juga akan ikut dikuburkan oleh orang lain yang mengantarkan kita pada saat itu. Oleh karena itu, karena minimnya rasa untuk meninggal ini, akhirnya terkadang di dalam kehidupan dunia, seseorang itu melakukan aktivitas yang hanya bersifat keduniawian saja. Bahkan terkadang lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat material daripada hal-hal yang bersifat rohani. Atau dalam artian, tidak mengindahkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan aktivitasnya dan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu hal yang disesalkan oleh Ibnu Athaillah, sehingga ia mengeluarkan pernyataan, "Aku sangat heran dengan manusia yang melakukan pencarian dan mengejar-ngejar sesuatu yang tidak kekal. Akan tetapi ternyata dia meninggalkan sesuatu yang pasti kekal." Ya, artinya apa? Banyak manusia yang melakukan dan berusaha mencari sesuatu yang sifatnya hanya sementara sekali. Sibuk mencari harta 24 jam dalam sehari, banting tulang hanya sekedar mencari harta. Atau sibuk mencari kesenangan dunia saja, pergi ke pub, kemudian pergi ke diskotik, atau pergi ke hotel hanya sekedar untuk beristirahat. Akan tetapi itu hanya merupakan peristirahatan yang sangat-sangat sementara sekali. Sedangkan dia tidak pernah memikirkan bahwa pada suatu saat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Dan inilah realita di dalam kehidupan manusia. Mencari sesuatu yang tidak kekal dengan meninggalkan sesuatu yang lebih kekal dan abadi, yaitu tidak pernah berpikir dan mempunyai misi terhadap keberadaan hari akhirat yang akan dia masuki pada satu saat nanti. Ada satu hal yang menarik dari keterangan Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan lainnya ketika Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, di mana seorang muslim yang merasakan kematian dia diperintahkan wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu mati dalam keadaan kondisi Islam. Ayat ini pada dasarnya sebenarnya bukan melarang seorang itu mati, akan tetapi bagaimana sebelum dia meninggal itu dia benar-benar mempersiapkan aktivitas-aktivitas yang bernuansa Islami dan bernuansa imani. Ya, oleh karena itulah jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Bukan matinya dilarang, akan tetapi menjalani kehidupan ini dengan perbuatan-perbuatan yang terlarang, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita hidup ini menjalani dan melakukan aktivitas kita sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti pada saat menghadapnya dapat dengan perasaan gembira dan senang memaparkan seluruh aktivitas kita yang kita lakukan karena mengharapkan keridhaannya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini prolog singkat tentang keterangan awal redaksi surat ini. Masih banyak keterangan lain yang akan dibahas oleh para asatiz kita yang hadir pada hari ini. Ada Ustaz Ardiansah dan Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Berdana yang sudah menjelaskan begitu lebar. Tapi walaupun begitu, yang namanya kita mengkaji ayat Al-Quran tidak akan pernah habis-habisnya, karena bukan saja kitab suci sebagai umat Islam, bahkan dia Al-Qur'an ini adalah sebagai mukjizat. Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa Allah untuk memulai hal ini? Supaya umat manusia itu mengetahui bahwasanya hidup kita ini nanti akan mengalami mati. Supaya manusia itu tidak merasakan kekal di dunia ini. Makanya setelah itulah Allah menjelaskan wa innama tuwaffawna ujurakum. Artinya Allah akan sempurnakan itu semuanya, pahala-pahala ataupun ganjaran-ganjaran kamu yaumal kiamah, pada hari kiamat nanti. Artinya sudah ada sebetulnya kita lakukan di dunia merupakan kebaikan, tapi nanti Allah sempurnakan ganjarannya itu di akhirat kelak nanti. Artinya kita akan mendapatkan ganjaran di akhirat apabila kita di dunia melakukan sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Makanya Allah berfirman wa innama tuwaffawna tuwaffawna di sini artinya disempurnakan. Disempurnakan artinya kesempurnaan nikmat itu baru bisa kita peroleh setelah kita dalam kehidupan akhirat kelak nanti. Inilah dia artinya. Jadi tidak kita peroleh di dunia, mesti kita langkah pertama kita mengalami kematian dulu. Setelah itu nanti di akhirat kelak insya Allah kita akan dapat nikmat yang sebetulnya. Nah, ketika itulah Allah akan menjauhkan kita dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar, ketika seorang hamba itu dijauhkan oleh Allah dari api neraka, maka dia akan masuk surga, wa udkhilal jannah. Maka disitulah arti kemenangan yang sesungguhnya. Jadi ketika Allah mengatakan kemenangan ini kan berdasarkan dari keimanan seorang. Jadi dari keimanan seorang itu mesti diuji oleh Allah terlebih dahulu. Maka disitulah hasil ujiannya itulah nanti Allah akan memberikan suatu ganjaran, mana yang lebih bagus, mana yang lebih kokoh keimanannya. Jadi disitulah letaknya Allah memberikan firman yang tersebut. Ketika Allah mengatakan an-nar, sebetulnya bahwasanya api neraka itu adalah disebabkan oleh maksiat. Jadi menurut tafsir Mutawalli Sa'rawi tersebut, maksiat ini katanya memiliki daya tarik sendiri terhadap orang-orang yang melakukannya. Jadi dalam surat Al-Muluk ayat 8 Allah berfirman, takadu tamizu minal ghaiz. Artinya hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Marah disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang tidak mengindahkan syariat Allah dan apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulnya melalui sabdanya atau melalui misi-misi dakwah tersebut. Itulah dia. Jadi kalau kita gambarkan api neraka ini, ketika dia itu terpecah-pecah belah karena marahnya, itulah sebetulnya hakikat yang sebenarnya api neraka itu. Makanya Rasulullah menjelaskan tersebut, neraka mempunyai daya tarik. Neraka timbul karena perbuatan maksiat manusia itu di dunia. Maka maksiat di dunia itulah yang menarik para pelakunya untuk masuk ke api neraka. Contohnya begini, seperti ini kita menggambarkan tentang api. Apabila ada api di tengah malam begitu, maka binatang-binatang itu akan datang untuk mendapatkan cahaya. Dikiranya cahaya itu dapat mendapat memberikan penerangan bagi dia. Tapi ketika didekati, mereka itu akan habis termakan oleh api-api neraka itu. Begitulah perumpamaannya bagi orang yang berbuat maksiat. Karena didasarkan oleh hawa nafsunya, dia tidak merasakan perbuatan itu terus. Tapi kalau didasari oleh keimanan, ini cepat terkontrol dan tercover pekerjaannya itu. Dia mengetahui pada perbuatan ini tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Tapi karena didasarkan oleh hawa nafsunya, maka layaknya seperti api lah. Maka dia akan termakan seperti termakannya binatang-binatang tersebut, yang tujuan awalnya untuk mencari kehangatan supaya mencari cahaya, tapi ternyata dimakan oleh api. Konyol. Begitulah dia. Konyol. Mati konyol namanya, tanpa karena didasarkan oleh syahwatnya. Mungkin ada tambahan dari yang lain, kami persilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya Ustaz Perdana. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada beberapa ayat sebelum dari ayat 185 tentang kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kemudian dalam ayat ini kembali Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tasliyah, bahwa kalaupun katakanlah umat Islam itu terpuruk di dunia ini, dalam artian kalah dari siasat kelicikan daripada orang-orang Yahudi, maka ketahuilah bahwa hidup ini hanya sebentar kok, tidak terlalu lama, ya, dan kemudian akan mati, ya. Paling-paling manusia itu hidup 70 tahun sampai 100 tahun paling lama, ya, dan kemudian dia akan mati dan meninggalkan dunia ini. Maka yang terpenting untuk difikirkan itu adalah bukan hidup ini semata, tetapi apa yang harus dipersiapkan setelah hidup itu. Jadi kalau kita melihat di sini, ayat ini memang sangat tepat sekali memberikan semacam katakanlah tasliyah, selingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam meredakan katakanlah kerisauan dan kegundahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sama kita ketahui di dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau menyampaikan dakwahnya kepada suatu kaum, baik itu kepada Yahudi, kepada kufar Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersungguh-sungguh, sehingga beliau senantiasa menginginkan agar orang yang dijelaskannya tentang agama itu, tentang ajaran Islam, setelah beliau jelaskan langsung memeluk Islam. Itulah harapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun harapan itu terkadang bahkan seringnya tidak terpenuhi. Karena apa? Karena bukan karena ketidakmanjuran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi lebih dikarenakan a priori yang sudah ada di dalam diri orang-orang kafir Quraisy itu. Karena sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu sendiri, mereka itu sudah menolak. Jadi dalam diri mereka itu sikap menolak itu sudah ada. Sekalipun benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu adalah suatu mukjizat yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan beriman. Karena seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, lahum qulubun la yafqahuna biha, karena mereka memiliki hati tetapi hati itu sudah lagi tidak dapat mereka pergunakan untuk memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mereka memiliki telinga dan telinga itu tidak dapat mereka pergunakan untuk mendengar. Jadi kalau saya lebih melihat bahwa ayat ini sebagai katakanlah tasliyah atau selingan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu paham. Iya, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Adi dan juga Ustaz Fajrul yang sangat banyak memberikan masukan. Sebagai penutup dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara sangat-sangat jelas di sini bahwa kesuksesan yang hakikatnya, kesuksesan yang paling besar itu adalah pada saat seseorang zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Kalau seseorang itu dapat dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Artinya, dijauhkan saja dari neraka itu sudah merupakan satu kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau seseorang diberikan rahmat Allah dalam kesempatan untuk memasuki surga yang penuh dengan berbagai nikmat dan kebahagiaan yang sangat abadi. Yang jelas, seorang muslim yang berpikiran dan berwawasan luas serta bijaksana adalah muslim yang memikirkan bagaimana dia dapat sukses nanti di dalam kehidupan akhiratnya dan juga dapat sukses di dalam kehidupan dunianya. Mudah-mudahan kita dapat mewujudkan diri kita menjadi seorang businessman muslim yang sukses tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat menjadi seorang PNS muslim yang juga sukses di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita dapat menjadi masyarakat yang sukses baik dunianya pun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita petunjuk dan kemudahan kepada kita untuk tetap berada di jalannya, dan mudah-mudahan kita dapat berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga jannatin naim Allah nantinya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja kesempatan kita pada kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan banyak masukan kepada kita semua. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Ardiansah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendengarannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.